أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, di rubrik Bimbingan Zikir kali ini kita akan membacakan doa ziarah kubur. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan umatnya ketika menziarahi kubur atau pemakaman untuk membaca doa, yaitu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. وَيَرْحَمُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. Kita ulangi. Assalamualaikum أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. Yang artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya, kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang yang mendahului di antara kita, dan mereka yang menyusul kemudian. Aku memohon kepada Allah, untuk kami dan kalian, keselamatan. Pendengar, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Seperti halnya dalam menziarahi atau melewati kuburan ataupun pemakaman, ketika akan memasuki suatu pemakaman atau kuburan, maka kita disunahkan untuk membacanya. Pendengar, kita ulangi doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. Kita ulangi. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أسأل الله لنا ولكم العافية. Kita ulangi. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'khirin as'alullahu lana walakumul afiyah. Yang artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim, dan sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang yang mendahului di antara kita dan mereka yang menyusul kemudian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Wallahu a'lam bis-shawab.